keangkasaku akan terbang. Biar kan ku raih bintang dan ku bawa pulang kembali ke bumiku sayang. Selamat ulang tahun. Hal yang ku ingin dalam hidup ini, merasakan yang lain terbang bagai peri. Hanya bisa hayalku tuh ke atas awan, bertemu sang mentari, menari bersama. Indah berhayal yang indah, hilang ragaku melayang. Bisa hayalku tuh ke atas awan, bertemu sang mentari.